sirna, terus bersemi di dalam jiwa, tumbuh mekar penuh warna. Ku ingin kita terus bersama. Jauh dari sisiku, resah menahan pilu, ingin rasanya segera bersuara. Biarkan sopiku berkepanjangan.